Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Disebutkan oleh penulis rahimahullah tentang nuzulul Quran min Allah. Anal Quran munazzal min 'indillah. Al-Quran diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbita alladhina amanu wa hudaw wa bushra lil muslimin wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وإذا بدلنا dan ketika kami mengganti ayatan makana ayat dengan sebuah ayat sebagai ganti ayat yang lain والله أعلم بما ينزل dan Allah Maha mengetahui tentang apa yang dia turunkan. Ketika seperti itu, qalu mereka justru mengatakan, innama anta muftar. Sesungguhnya engkau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanyalah mengada-ada, berbohong. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Bahkan mereka, kebanyakan mereka, mayoritas mereka tidak mengetahui. Qul, jawablah, bantahlah. Nazzalahu ruhul qudusi, telah membawanya turun, menurunkannya ruhul qudus, ruh yang suci, yakni Jibril, alaihi salam. Min rabbika bil haqqi, dengan Rabbmu, atau dari Rabbmu, dengan al-haq. Dari Rabbmu, dengan al-haq. Dengan benar. Liyuthabbital ladzina amanu. Untuk dia mengokohkan, meneguhkan, menguatkan orang-orang yang beriman. Wahudan. Sebagai petunjuk. Wabushra lil muslimin. Dan sebagai kabar gembira bagi kaum muslimin. Walaqad na'lamu. Dan sungguh kami telah mengetahui. Annahum yaqulun. Bahwa mereka mengatakan. Innama yu'allimuhu bashar. Yang mengajarkan kepadanya hanyalah seorang manusia. Yang mengajarkan Al-Quran kepadanya hanyalah seorang manusia. Lisanul ladhi yulhiduna ilaihi a'jamiyun. Lisan, bahasa, ya, orang yang mereka condong kepadanya, yakni orang yang mereka tuduh itu, mengajarkan Al-Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut a'jamiyun, adalah seorang a'jami, bukan seorang Arabi. Wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Ya, sementara Al-Quran ini adalah lisan berbahasa Arab yang jelas. Man. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat ini, wa idza badalna ayatan makana ayah. Badalna seperti tadi, yakni kami jadikan, kami datangkan sebuah ayat sebagai ganti dari ayat yang lain. Nah, inilah yang dimaksud dengan nasakh, menghapuskan satu ayat dengan ayat yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berkehendak, dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berkaitan dengan sifat hikmahnya. Ketika Allah menetapkan sebuah ayat, suatu ayat, ya, pada zaman tertentu, maka itu karena maslahat, karena hikmah. Kemudian jika Allah menggantikannya dengan ayat yang lain, Allah menghapuskan keberlakuan hukum ayat yang pertama dengan ayat yang lain, maka itu juga hikmah. Limaslahah, karena maslahah dan hikmah yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam beberapa ayat ini terdapat beberapa syubhat yang kufur. syubhat kufriyah, syubhat yang kufur seputar Al-Qur'anul Karim, disertai dengan bantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membantah syubhat-syubhat tersebut? Ya. Adapun syubhat yang pertama, ya. Qalu innama anta muftar. Ketika Allah memansukkan, mengganti satu ayat dengan ayat yang lain, menghapuskan keberlakuan hukum ayat yang pertama, kemudian menetapkan hukum ayat yang berikutnya, hukum ayat yang lain, itulah yang berlaku. Qalu, orang-orang yang kafir itu, ya, orang-orang kafir Quraisy itu, justru mengatakan, innama anta muftar, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, hanyalah mengada-ada. Ya. Dulu kamu menyebutkan ayat ini, membuat-buat ayat ini. Setelah itu kamu ganti sendiri, diganti dengan ayat yang lain. Nah ini syubhatnya. Ya, ketika terjadi nasakh, penghapusan hukum, hukum lama diganti, dihapuskan dengan hukum yang baru, ya, itu menjadi bahan tuduhan. Ya, menjadi bahan tuduhan, ya, yang mereka tuduhkan bahwa Al-Quran ini muftara. Ya, perkara yang diada-adakan, yang didustakan. Al-Quran ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dibuat-buat oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini syubhat yang pertama. Naam. Kemudian, nah, bagaimana membantah mereka? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bantahan terhadap syubhat ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya. Sebelumnya, wallahu a'lamu bima yunazzil. Dan Allah Maha mengetahui tentang apa yang Dia turunkan. Ini bantahannya. Bantahannya adalah, ya, perkara nasakh tersebut, penghapusan hukum, penghapusan ayat, Allah ganti ayat yang lama dengan ayat yang baru, itu semua tabak li ilmillah, mengikuti ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang hikmah. Mana yang hikmah, mana yang bermaslahat. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ketika terjadi nasakh, ya, nasakh mansukh, ya, maka bukan berarti itu perkara yang diada-adakan. Al-Qur'an adalah perkara yang diada-adakan, dusta dan bohong, tidak. Ya. Tetapi terjadinya nasakh itu karena sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan maslahat yang Allah ketahui. Wallahu a'lamu bima yunazzil. Allah Maha mengetahui tentang apa yang Dia turunkan. Demikian juga bantahan terhadap mereka, Allah sebutkan di dalam kalimat setelahnya, bal aktsaruhum la ya'lamun. Bahkan, ya, sebab mereka mengatakan seperti itu, engkau wahai Muhammad hanya mengada-adakan Quran ini, mendatangkan satu ayat, kemudian dihapuskan, diganti dengan ayat yang lain. Ya. Sebab mereka mengatakan demikian, bal aktsaruhum la ya'lamun. Bahkan mereka mayoritasnya la ya'lamun, tidak mengetahui, tidak berilmu. Ya, itulah sebabnya mereka mengatakan demikian. Tidak mengetahui. Ya. Tidak mengetahui apa? Ya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, la ya'lamun, tidak mengetahui, yakni tidak mengetahui ilmu sama sekali. Tidak mengetahui ilmu sedikit pun. Ya, benar-benar jahil tentang hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah yang menyebabkan mereka menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengada-ada Al-Qur'an ini. Atau kemungkinan yang kedua, bal aktsaruhum la ya'lamun, yakni mayoritas mereka tidak mengetahui al-hikmata fin nashi. Hikmah di dalam nasakh, penghapusan ayat. Ya. Allah menghapus satu ayat dan digantikan dengan ayat yang lain karena suatu maslahat. Ya, karena hikmah Allah Subhanahu wa taala, tetapi kebanyakan mereka, terutama orang-orang kafir Quraisy itu, la ya'lamun, ya'ni la ya'lamun al-hikmata fin nasakh. Mereka tidak mengetahui hikmah di dalam penghapusan hukum, penghapusan ayat tersebut. Ya. Karena, ya, di masa lampau hikmah dan maslahat ya, menuntut diturunkan ayat yang mengandung hukum demikian. Kemudian pada suatu waktu yang bermaslahat adalah ditetapkan hukum yang lain. Sementara hukum yang lampau, yang lama dihapuskan. Ya. Nah ini suatu hal yang logis. Ya. Hukum yang bermaslahat di waktu-waktu tertentu saja, maka sangat logis, sangat terfahami. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan satu ayat dengan ayat yang lain, sangat logis ketika Allah memansuhkan satu hukum dan Allah ganti dengan hukum yang lain. Nah ini bantahannya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudus." Katakanlah, "Nazzalahu ruhul qudus." Yang telah menurunkannya adalah ruhul qudus. Ya. Ini juga termasuk bantahan terhadap syubhat tersebut. Ruhul qudus, ya siapa dia? Ya, al-qudus, yakni at-tuhur, suci. Ruhul qudus, yakni ar-ruh al-mutahharah, ruh yang disucikan. Ruh yang disucikan. Sehingga ini termasuk min bab idhafatil mausuf ila sifatih. Ya, termasuk dalam bab kategori mengidhafahkan, menyandarkan mausuf, sesuatu yang memiliki sifat, disandarkan kepada sifatnya sendiri. Ruh, ini mausuf dari segi makna, yang disifati, ruh. Adapun al-Qudus, ini kan sifatnya, sifat untuk ruh. Ruhul Qudus, menyandarkan ruh kepada sifatnya sendiri atau al-Qudus. Intinya, maknanya adalah ruh al-Muqaddas al-Mutahhar. Nah, siapa dia? Dia adalah Jibril alaihissalam. Jibril, dialah ruhul qudus. Ruh al-mutahhar. Ruh yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, Al-Quran ini ya, telah diturunkan oleh ruhul qudus Jibril. Mir Rabbik, dari Rabbmu. Ya, yani permulaan turunnya Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Nah, di dalam ungkapan ini ya terdapat faedah. Ya, faedah yang halus, yang detail. Mir Rabbik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengidhafahkan kata Rabb kepada dhamir kaf. Yang dimaksud adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbmu. Allah tidak mengatakan Rabbil alamin, Rabb al-alamin. Kenapa? Karena rububiyah yang diisyaratkan di dalam ungkapan ini adalah rububiyah khasah. Ya, rububiyah khasah. Rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat khusus untuk hamba-hambanya tertentu. Untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertentu. Ini rububiyah ya, yang mengandung makna inayah, tamah, perhatian Allah yang sempurna, pertolongan Allah, taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik. Ya, katakanlah, jawablah, bantahlah mereka, Al-Qur'an ini diturunkan oleh ruhul qudus, ruh yang suci, ya ini Jibril alaihi salam, min rabbik. Dari Rabbmu. Bil haq. Ya, bil haq, dengan hak. Ya, apa maknanya? Ada dua kemungkinan berkaitan dengan bilhaq ini. Bilhaq, dengan hak. Kemungkinan yang pertama, sebagai sifat untuk ya, perbuatan Jibril menurunkan Al-Quran. Ya. Yakni turunnya Al-Quran, diturunkannya Al-Quran itu hak. Hakiki, nyata, real. Ya, laisa bikadib. Bukan suatu cerita bohong. Tidak. Al-Quran benar-benar diturunkan. Bilhaq. Hakiki. Ya. Kemungkinan yang kedua, bilhaq di sini, sifat atau keterangan ya, untuk isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Yani Al-Quran ini diturunkan oleh Jibril dalam keadaan bilhaq, yakni dalam keadaan Al-Quran itu berisi hak. Berisi kebenaran, ya, bimbingan, Sehingga Al-Quran ya tidak membawa ya sesuatu, suatu hukum, berita-berita yang tidak hak. Ya, hukum-hukumnya hak, penuh keadilan dan hikmah, dan berita-beritanya juga hak, jujur, ya, penuh pelajaran, penuh ibrah. Ya, tidak ada berita yang bohong atau sia-sia untuk disebutkan. Tidak. Ya, sehingga ada dua kemungkinan bilhaq di sini. Ini keterangan untuk ya perbuatan Jibril menurunkan Al-Quran itu hak, bukan suatu kabar yang bohong. Benar-benar Jibril membawa turun Al-Quran. Kemungkinan yang kedua bilhaq, yakni Al-Quran diturunkan dalam keadaan bilhaq, dengan membawa dan mengandung al-haq. Nah, dua kemungkinan ini benar, bisa menjadi tafsir untuk bilhaq. Bisa menjadi tafsir untuk bilhaq di dalam ayat ini. Karena ketika ya, Al-Quran menyebutkan suatu kata atau suatu ungkapan ya, yang mengandung beberapa kemungkinan dan semuanya benar, sementara di dalam Al-Quran tersebut tidak ada yang menentukan salah satu dari kemungkinan-kemungkinan itu, maka harus dibawa kepada semua kemungkinan. Ya, sebab ya, lazimul qaul, qaul. Ya, konsekuensi dari suatu ucapan, jika Allah yang mengucapkan dan mengatakannya, maka itu pasti benar. Ya, bilhaq, kemungkinannya ini dan itu, ya sudah, semuanya benar. Karena Allah yang memfirmankannya, Allah Maha mengetahui semua konsekuensi dari firman-firman-Nya. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bilhaq. Ya. Liyuthabbita alladhina amanu. Ya. Untuk Allah mengokohkan, meneguhkan orang-orang yang beriman. Nah, ini ta'lil. Di antara hikmah dan tujuan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan yang pertama adalah ini. Untuk tasbit lilladhina amanu. Sebab untuk mengokohkan, menguatkan orang-orang yang beriman. Ya. Agar orang-orang yang beriman semakin kuat, semakin kokoh, semakin teguh. Ya. Nah, sehingga mereka semakin kuat di dalam keimanan, semakin kuat untuk berada di atas al-haq. Kemudian, wahudaw wa bushra lil muslimin. Wahudaw wa bushra lil muslimin. Ini juga hikmah yang lain dari diturunkannya Al-Quran. Setelah tathbit, hikmah untuk mengokohkan orang-orang yang beriman. Yang kedua di antara hikmah diturunkannya Al-Quran adalah huda sebagai petunjuk. Hidayah. Ya, petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berislam. Kemudian hikmah yang ketiga adalah wabisharah. Bushra, kabar gembira. Sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang berislam dan beriman. Ini kabar gembira bahwa barang siapa yang berislam, berserah diri, mengamalkan Al-Quran, ya, maka ya, amal solehnya itu menjadi kabar gembira bahwa dia akan menjadi ahlus sa'adah, orang-orang yang berbahagia, yang beruntung di dunia dan di akhirat. Ya. Wa bushra lil muslimin. Yani bagaimana Al-Qur'an itu ya bisa menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang berislam? Ya, di antara bentuk kabar gembira Al-Qur'an adalah sebab ya orang yang mengamalkan atau mengamalkan Al-Qur'an ya, mengamalkan Al-Qur'an itu merupakan kabar gembira bagi seseorang bahwa insyaallah dia akan termasuk ahlus sa'adah. Ketika seseorang mengamalkan kandungan Al-Quran, maka pengamalannya itu merupakan bushra, ya, kabar gembira. Ya, indikasi bahwa insya Allah dia akan termasuk ahlus sa'adah, orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan syubhat kufriyah yang kedua. Yaitu, ya. Di dalam firman-Nya walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Dan sungguh kami benar-benar mengetahui annahum yaqulun bahwa mereka mengatakan orang-orang kafir itu mengatakan innama yu'allimuhu bashar. yang mengajarkan kepadanya Al-Quran hanyalah seorang manusia. Nah ini syubhat yang lain seputar Al-Quran. Ya. Syubhat yang pertama adalah seputar nasakh. Ketika terjadi nasakh, nasakh mansukh, penghapusan ayat dengan ayat yang lain. Ya. Mereka mengatakan berarti Al-Quran ini diada-adakan. Bukan dari Allah, melainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah yang membuat-buatnya. Kemudian syubhat yang kedua, innama yu'allimuhu bashar, yang mengajarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hanyalah Al-Qur'an, hanyalah al-bashar, seorang manusia. Ya. Seorang manusia. Yani bukan Al-Qur'an ini bukan diturunkan oleh malaikat dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan didapatkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seorang manusia yang lain. Nah, manusia ini, ya, manusia ini kata mereka adalah seorang manusia yang telah mempelajari kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an. Yaitu Taurat, Injil, dan buku-buku yang lain selain kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki wawasan, orang yang memiliki ilmu dan wawasan. Dialah yang mengajarkannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa mereka menuduh seperti itu? Ya. Ya, kenapa? Karena mereka menganggap tidak mungkin Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, mengerti banyak hal sebagaimana yang diceritakan disebutkan di dalam Al-Qur'an, enggak mungkin. Sebabnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajulun ummi, adalah seorang laki-laki yang tidak bisa baca tulis. Ya. Bagaimana mungkin mengerti kabar-kabar, berita-berita, ya, tentang hal-hal yang akan terjadi di waktu mendatang, demikian juga hal-hal yang telah terjadi di waktu lampau. Tidak mungkin. Nah. Kemudian mungkin muncul pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan fi'il mudhari' wa laqad na'lam? Kenapa Allah taala tidak mengatakan wa laqad 'alimna? Kami telah mengetahui di waktu lampau. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan bentuk fi'il mudhari', kata kerja mudhari', yakni biasanya untuk waktu sekarang dan akan datang. Wa laqad na'lam. Kenapa dengan fi'il mudhari'? Sebab ucapan dan tuduhan mereka itu yatajaddad, ya, selalu muncul setiap saat di waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu akan datang. Sehingga kapanpun ucapan mereka itu muncul, ya, dari lisan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Di waktu lampau Allah mengetahuinya. Ketika ucapan itu muncul di waktu sekarang, Allah juga Maha mengetahuinya. Ketika ucapan itu muncul di waktu yang akan datang, Allah Subhanahu wa taala juga Maha mengetahuinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa laqad na'lam, dan sungguh kami, ya, selalu mengetahui apa yang mereka katakan itu. Nah, bagaimana bantahan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka di dalam syubhat ini, bahwa yang mengajarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an hanyalah seorang bashar, seorang manusia, sebab Muhammad itu adalah seorang ummi, tidak mungkin bisa baca tulis. Ya, sehingga tidak mungkin bisa mengerti banyak hal. Allah Subhanahu wa taala membantah mereka di dalam kalimat berikutnya, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun. Lisan, bahasa orang yang mereka tuduhkan, ya, orang yang mereka condong kepadanya, yang mereka tuduh telah mengajari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lisannya, bahasa orang itu adalah bahasa a'jamiyun. Bahasa a'jami, ya, dia bukan orang yang berbahasa Arab. Ya, dia adalah seorang non-Arab, orang ajam, dan bahasanya adalah bahasa ajam. Ya, tidak berbahasa Arab. Ya. Wahada, sementara ini, wahada isim isyarah ini, Kata tunjuk ini mengisyaratkan menunjuk kepada Al-Quran. Jadi wahadal Quran, sementara Al-Quran ini, ya, lisanun Arabiyyun mubin, adalah berbahasa Arab yang jelas, yang fasih. Ya. Sehingga tidak mungkin, ya, tidak mungkin, ya, yang mengajarkan Al-Quran ini kepada Muhammad SAW adalah orang tersebut, karena dia adalah orang ajam, sementara Al-Quran ini, ya, dapat mereka lihat berbahasa Arab, bahkan bahasa Arab yang jelas, ya, yang fasih, yang baligh. Nah, ya, bahkan, ya, mereka sendiri, orang-orang Arab ini, orang-orang kafir Arab ini, ya, mereka sendiri, ya, tidak mampu untuk mendatangkan ucapan-ucapan, kalimat-kalimat, ya, yang menyamai Al-Quran. Ya. Mereka padahal orang-orang yang fasih berbahasa Arab, ya, ahlul fasahah, mereka sendiri enggak mampu. Tetapi kenapa mereka justru, ya, menuduhkan bahwa ada orang ajam yang mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kan sangat aneh. Mereka sendiri, orang Arab yang fasih saja tidak bisa mendatangkan kalimat-kalimat yang semisal dengan Al-Quran. Tapi malah menuduh, ya, ada orang ajam yang mengajarkan Al-Quran. Dialah yang mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Nah, inilah bantahannya. Sebab turunnya ayat ini adalah karena orang-orang Quraisy, ya, mengatakan seperti itu. Inna hadzal Quran, sesungguhnya Al-Quran ini, alladzi ya'ti bihi Muhammad laisa min 'indi rabbih. Al-Quran ini yang dibawa oleh Muhammad itu bukan dari Allah. Ya. Itu bukan dari Allah. Ya. Nah, itu hanyalah dari seseorang yang mengajarkan kepadanya tentang kisah-kisah, ya, umat terdahulu dan seterusnya. Sehingga mereka membantah, ya, bahwa Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menuduh bahwa Al-Quran ini dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syahidnya dari ayat ini, atau dari beberapa ayat ini, ya, syahidnya adalah, ya, yakni beberapa faedah yang dapat kita ambil, kita simpulkan dari ayat ini. Yang pertama, itsbat annal Qur'an munazzal min 'indillah. Bahwa Al-Qur'an ini diturunkan dari sisi Allah Ta'ala. Dari sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik." Katakanlah, Ruhul Qudus telah menurunkan Al-Quran min Rabbik, dari Rabbmu. Ya. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. La kalam ghairi. Bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala. Bukan ucapan selain Allah. Entah itu malaikat atau manusia. Entah itu malaikat atau manusia. Ya. Ya, kenapa? Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Dialah yang mengganti ayat dengan ayat yang lain. Badalna ayatan makana ayah. Menunjukkan bahwa Dialah yang memfirmankannya, Dialah yang mengucapkannya. Naam. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah perkataan orang-orang kafir itu, innama anta muftar. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah mengada-ada Al-Quran ini. Ya, engkau yang mendatangkan Al-Quran ini. Menunjukkan bahwa Al-Quran ini dari Allah, bukan diada-adakan oleh makhluk. Ya, jadi benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalamullah ghairu makhluk. Nah, di dalam ayat ini juga terdapat faedah berkaitan dengan sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah Ta'ala. Ya, di dalam ayat ini terdapat bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tinggi, memiliki sifat ulu. Kenapa? Karena disebutkan di dalam ayat ini bahwa Al-Qur'an ini turun dari Allah. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik. Nah, yang namanya turun dari mana ke mana? Yang namanya turun ya dari atas ke bawah. Berarti Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Naam. Nah, kemudian, nah ini merupakan ayat yang terakhir seputar sifat kalamullah dan seputar Al-Quran. Ya. Sehingga dapat kita simpulkan kembali, ya, terkait dengan Al-Quran dan tentang kalamullah. Ya, telah kita pelajari bahwa kalamullah atau telah kita pelajari bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Munazzal, diturunkan. Ghairu makhluk. Al-Quran ini bukan makhluk. Al-Quran ini minhu bada. Apa makna minhu bada? Yani Allah lah yang mengucapkannya pertama kali. Allah lah yang mengucapkan dan memfirmankan Al-Quran. Ya, sehingga Al-Quran adalah kalamullah. Ya, sebab ya, suatu perkataan itu hanya disandarkan, disebatkan kepada siapa? Kepada pihak yang pertama kali mengatakannya. Sebagaimana kalau kita menukil sebuah ucapan, ya, kita mengatakan sebuah ucapan, ya, maka itu ucapan siapa? Ucapan kita ataukah dia? Ya, ucapan dia. Ucapan pihak yang pertama kali mengucapkannya. Demikian pula kita meyakini bahwa Al-Quran ilaihi ya'ud. Ya, hanya kepada Allah Al-Quran ini kembali. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ada dua kemungkinan. Maksudnya, kemungkinan yang pertama, bahwa pada hari kiamat atau menjelang hari kiamat, Al-Quran ini akan kembali diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak tersisa Al-Quran baik di dalam mushaf-mushaf maupun di dalam hafalan. Demikian juga kita meyakini Allah Subhanahu wa taala, ya, atau kemungkinan yang kedua terkait wa ilaihi ya'ud tadi, apa? Ilaihi ya'ud yakni Al-Quran ini hanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sifatnya. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah juga meyakini Allah takallama bil Quran 'ala al haqiqah. Allah Subhanahu wa taala memfirmankan Al-Qur'an secara nyata. Allah benar-benar mengucapkan, memfirmankan, mengatakan Al-Qur'an. Ya, secara nyata. Ya. Adapun malaikat Jibril, ya, itu mengambil Al-Qur'an dari mana? Yakni dari Allah. Langsung dari Allah mendengarkan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Jibril tidak mengambil Al-Quran dari Lauhul Mahfuz atau dari Baitul Izzah atau dari yang lain. Jibril benar-benar mendengar Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian juga kita meyakini, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, ketika Al-Quran itu dibacakan, ya, maka Al-kalam kalamul bari wa sautu sautul qari. Ya, ucapan yang dibaca, perkataan yang dibaca adalah perkataan Allah. Ya, sehingga itu tetap kalamullah. Ya, walaupun yang membacanya adalah makhluk, manusia. Tapi kita katakan itu ucapan Allah, Allah yang mengatakannya. Ucapan itu hanya disandarkan kepada yang pertama kali mengatakannya, itu Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan Al-Qur'an. Al-kalamu kalamul bari. Perkataannya adalah perkataan Allah, namun wasautu, suaranya sautul qari, suaranya adalah suara al-qari, orang yang membaca ini. Demikian juga ketika Al-Quran ditulis, ya, di dalam mushaf-mushaf, maka sama saja al-kalam kalamul bari, perkataan yang ditulis, al-kalamul maktub, al-maktub kalamul bari, yang ditulis itu adalah perkataan Allah Ta'ala, tetapi perbuatan menulisnya, perbuatannya, demikian juga tinta yang digunakan, demikian juga lembaran-lembarannya itu makhluk. Itu kan lembaran-lembarannya. Ya. Lembaran-lembarannya, tintanya ini kan makhluk. Tetapi ucapan yang ditulis, maka itu ucapan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lanjutkan dengan beberapa ayat yang berikutnya. yang merupakan ayat-ayat terakhir yang disebutkan oleh penulis rahimahullah tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ya, ayat-ayat terakhir ya yang beliau sebutkan ya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat yang dimaksudkan oleh beliau di dalam beberapa ayat berikutnya ini adalah ya ru'yatul mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh kaum mukminin, orang-orang yang beriman pada hari kiamat nanti. Ini sifat dapat dilihat oleh kaum mukminin pada hari kiamat. Ini sehingga Allah Subhanahu wa taala diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah benar-benar dilihat oleh kaum mukminin. Nah, dalil-dalil tentang hal ini sangat banyak dari Alkitab, dari As-Sunnah, Al-Quran dan Hadis, sangat banyak tentang hal ini. Bahkan, ya, hadis-hadis tentang dilihatnya Allah Subhanahu wa taala oleh kaum mukminin pada hari kiamat nanti, hadis-hadis tentang itu tergolong hadis apa? Mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir yakni hadis yang sangat banyak jalurnya, ya. Sangat banyak jalurnya, tidak mungkin lagi bisa dielakkan, dibantah. Ya. Tidak bisa. Berbeda halnya dengan apa? Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, dua orang, tiga orang, ya, mungkin masih ada sedikit keraguan, mungkin. Ya. Adapun hadis mutawatir, saking banyaknya, maka tidak mungkin bisa dibantah. Dan hadis mutawatir itu memberikan apa? Pengetahuan yang meyakinkan, sifatnya pasti, bukan sekedar dugaan, pasti. Ya, karena sangat banyak yang meriwayatkannya, ya, sangat banyak yang meriwayatkannya. Sebagaimana yang disebutkan tentang beberapa hadis mutawatir, beberapa contoh hadis mutawatir, bagaimana? Mimma tawatara hadithu man kadzab wa man bana baitan lillahi wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa mashu khuffaini wa hadhi ba'du. Ya, di antara hadis-hadis yang mutawatir adalah hadithu man kadzab. Hadis yakni man kadzaba 'alayya muta'ammidan wa man bana lillahi baitan, demikian juga hadis barang siapa yang membangun sebuah rumah untuk Allah, masjid untuk Allah, lillahi ta'ala, wahtasab, wa ru'yatun, demikian juga hadis-hadis tentang ru'yah. Nah, yang dimaksud dengan ru'yah di dalam bait syair tersebut, yakni ru'yatullah, yakni ru'yatul mu'minin, lillahi subhanahu wa ta'ala yawman qiyamah. Kaum mu'minin melihat, memandang Allah subhanahu wa ta'ala secara hakiki, dengan mata mereka, dengan pandangan mereka, penglihatan mereka pada hari kiamat. Dan seterusnya sampai akhir bait. Nah, mas'alatul ru'yah, permasalahan tentang ar-ru'yah. Ya, dilihatnya Allah Subhanahu wa taala oleh kaum mukminin pada hari kiamat. Ini termasuk permasalahan ya yang ditegaskan oleh ahlul ilm, para ulama ahli sunnah wal jamaah. Bahkan mereka menulis banyak karya tulis tentangnya. Ya, kenapa? Dikathratil mukhalifin, karena sangat banyaknya kelompok yang mengingkari bahwa Allah akan dilihat oleh kaum mukmin pada kiamat. Banyak kelompok yang mengingkari. Ya, maka para ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga banyak menulis karya-karya ya, untuk menjelaskan kepada umat bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan dilihat oleh kaum mukminin pada hari kiamat nanti ya secara nyata, secara hakiki. Nah. Berikutnya penulis rahimahullah menyebutkan beberapa ayat. Yang pertama, wa qauluhu, dan firman Allah taala, wujuhun yauma idzin nazira ila rabbiha nazira. Wujuhun, wajah-wajah pada hari itu, nazirah, ya, indah. Ya, wajah-wajah pada hari itu indah, bergembira. Pada hari itu, yakni hari kiamat. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka nadhirah, mereka memandang. Nadhiratun. Naam. Nah. Firman Allah Subhanahu wa taala nadhirah wujuhun yauma idin nadhiratun. Nadhirah seperti tadi maknanya adalah hasanah. Ya, bahiyah, indah, elok, bagus. Ya, disebabkan kegembiraan mereka. Disebabkan kegembiraan mereka. Di ayat yang berikutnya, ila rabbiha nadhirah. Ya, ini berbeda. Yang pertama dengan huruf dhad. Nadhiratun artinya bagus, elok, indah. Yang kedua dengan huruf dha. Ya, nadhiratun. Nah, nadhiratun dari kata nazar yang artinya memandang, melihat. Ya, sudah pernah kita pelajari bahwa kata nazara yanzuru dan perubahan-perubahan bentuknya, tasrifan-tasrifannya, ini memiliki tiga keadaan. Ya. Keadaan yang pertama adalah dengan huruf jar ila. Huruf jar atau kata depan ila dihubungkan dengan huruf ila. Maka nazara yanzuru maknanya adalah melihat dengan apa? Mata. Dengan penglihatan secara fisik. Ya, dengan mata. Ya. Sebagaimana di dalam ayat ini ila rabbiha nadhirah. Nah, di dalam bahasa Arab juga demikian, ketika nadhara yanzuru dinisbatkan atau dihubungkan dengan huruf jar ila, maka maknanya adalah melihat secara fisik dengan mata. Ya. Ini yang terpahami di dalam bahasa Arab. Kemudian keadaan yang kedua adalah nadhara yanzuru dan tasrifan-tasrifannya, ya, dihubungkan menggunakan kata depan atau huruf jar fi. Nadhara fi. Misalkan nadhartu fil amri. Maka maknanya adalah memikirkan, merenungkan. Ya, memikirkan, merenungkan, mempelajari, dan semisalnya. Sehingga nadhar di sini merupakan nadhar apa? Nadhar qalbi. Ya, pandangan. Ya, yang sifatnya batin dengan qalbu, berpikir, ya, memandang dengan qalbu, yakni berpikir, merenungkan. Nah, ini sebagai contoh dikatakan nadhartu fil amri, yakni aku merenungkan perkara ini, aku memikirkan perkara ini. Nah, kemudian keadaan yang ketiga adalah nadhara yanzuru dan tasrifannya, ya, langsung menasabkan maf'ul bih, ya, langsung terhubung dengan objeknya tanpa penghubung, tanpa huruf jar, ya, tanpa huruf jar, maka maknanya adalah intadhara, menunggu, menanti. Ya, misalnya intadhartuka, aku menunggumu. Ya. Nah, aku menunggumu dan semisalnya. Dan di sana juga banyak contoh-contoh yang lain. Ya, bahkan di dalam Al-Quran juga terdapat contoh-contohnya. Nah, di dalam ayat ini yang disebutkan adalah nadhiratun. Ya, nadhara yanzuru, nadhiratun dengan huruf jar ila. Maka maknanya adalah melihat dengan mata. Ya, melihat dengan mata. Nah, ini di antara dalil Ahlussunnah wal Jamaah bahwa kaum mukminin di dalam jannah akan melihat Allah Subhanahu wa taala secara hakiki dengan mata-mata mereka. Dengan mata mereka. Ya. Dalam keadaan wajah-wajah mereka bergembira, ya, wajah-wajah mereka bersukacita. Ya. Wajah-wajah mereka indah. Ya. Dalam keadaan melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ayat ini jelas terdapat dalil bahwa Allah Azza wa Jalla yura bil absar, akan dilihat dengan mata, dengan penglihatan. Dan ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, mereka berdalilkan dengan ayat ini dan juga dengan ayat-ayat lain sebagaimana yang akan disebutkan. Ahlussunnah wal Jamaah juga berdalilkan dengan hadis-hadis yang banyak. yang sampai pada derajat mutawatir. Ya. Nah. Kemudian ya, bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la tudrikuhul absar. Al-An'am ayat 103. Di sana ada ayat la tudrikuhul absar. Pandangan-pandangan, penglihatan-penglihatan, la tudriku, tidak menjangkau Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan ayat ini? Ya, bagaimana? Jawabannya, yang disebutkan di dalam ayat ini adalah al-idrak. Ya, la tudrikuhul absar. Nah, yang namanya idrak, ya, itu mengandung makna ihatah, melingkupi, menjangkau, ya, semua tentang Allah Subhanahu wa taala. Melingkupi, menjangkau semua tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka penglihatan, pandangan manusia tidak akan mungkin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, dari segalanya, dari segala tentang segalanya. Ya, pandangan-pandangan manusia tidak akan melihat, ya, Allah Subhanahu wa taala dari segala sisinya. Namun ini tidak menafikan, ya, bahwa pandangan manusia terkhusus kaum mukminin, ya, dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, namun tidak bisa mengetahui dan menjangkau semuanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengetahui, memandang wajah Allah, ya, namun tidak menjangkau semuanya tentang Allah Subhanahu wa taala, pandangan-pandangan manusia ini. Itulah makna idrak yang dinafikan di dalam surat Al-An'am. Nah, ya, mungkin ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan membahas beberapa ayat berikutnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullah tentang ru'yatul mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah. Demikian juga, ya, mudah-mudahan bisa membahas, ya, beberapa hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah tentang sifat Allah. Ya, setelah menyebutkan beberapa ayat tentang sifat-sifat Allah, bahkan ayat-ayat yang banyak tentang sifat-sifat Allah, ya, di pasal yang kedua beliau menyebutkan hadis-hadis sebagai contoh, ya, hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.